Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm, rahimani wa rahimakumullahu jami'a, dan juga pendengar setia Radio Al-Bayyinah dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan melindungi kita semua dari segala kejelekan dan keburukan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Nuasil insyaAllah, masih dalam bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari, Raf'ul Aidi Fid Du'a, mengangkat kedua tangan di dalam berdoa. Nah, beberapa riwayat yang akan beliau sampaikan terkait dengan sunnahnya mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Adabil Mufrad, haddatsana Musaddad. Naam, ya. Tayyib, Musaddad ibnu Musarhad ibni Musarbal ibni Mustaurad. Nama keluarganya cukup unik beliau ini, ya. Musaddad bin Musarhad, hanya panjang Musarhad bin Musarbal bin Mustaurad. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mustaurad. Al-Asadi Al-Basri. Al-Asadi Al-Basri, ya. Nah, gurunya Imam Bukhari ini. Kunyahnya adalah Abul Hasan. Kunyahnya adalah Abul Hasan. Siqatun Hafizun. Siqatun Hafizun. Adapun derajat beliau dalam periwayatan siqah dan hafiz. Awalu man sannafa al-musnada fil Basrah. Awalu man sannafa al-musnada fil Basrah. Beliau bisa dikatakan sebagai orang pertama kali yang menyusun kitab musnad di negeri Basrah. Ya. Nah, kitab musnad itu adalah salah satu kategori kitab yang mengumpulkan hadis berdasarkan barakallahu fikum para sahabat, ya. Jadi kitab hadis itu ada yang dalam bentuk sunan, ya. Nah, berdasarkan bab-bab fikih. Nah, kayak yang kita pakai Adabul Mufrad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Disusun berdasarkan bab-bab fikih. Dari kitab Thaharah, kemudian sholat, dan seterusnya. Ada juga kitab hadis itu yang disusun dalam bentuk musnad. Barakallahu fikum. Yaitu berdasarkan apa? Nama sahabat. Nanti hadis mustadnya Abu Hurairah. Jadi di situ semua dikumpulkan hadis-hadis yang datang dari Abu Hurairah. Nah, dengan materi kandungan redaksi yang berbeda-beda tentunya. Nanti musnadnya Abu Bakar, hadisnya Abu Bakar, semua itu namanya kitab musnad. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi yang pertama kali menyusun kitab musnad di Basra adalah Musaddad ini, Musaddad ibnu Musarhad. Barakallahu fikum. Baik. Wa yuqal, ada juga yang bilang, ada info ya, annal musanna Musaddad laqabun, bahwa Musaddad itu laqab, gelar, bukan nama asli. Naam. Wasmuhu, nama asli beliau adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz. Abdul Malik bin Abdul Aziz. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya, nama beliau Abdul Malik, nama abah beliau Abdul Aziz. Nah, tapi lebih dikenal dengan lakopnya, ya. Beliau dikenal dengan Musaddad, abahnya dikenal dengan Musarhad. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Orang, ya, orang Irak. Barakallahu fikum. Nah, Basrah. Qala haddatsana Abu Awana. Abu Awana namanya adalah Al-Waddah atau Waddah ibnu Abdullah Al-Yashkuri. Abu Awana Waddah ibnu Abdullah Al-Yashkuri Al-Wasiti Al-Bazzazi. Nah, Al-Bazzaz itu nisbah kepada profesi, ya. Bazzaz, penjual bazzaz. Tayyib. Masyhurun bikunyatihi. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Awanah. Barakallahu fikum. Siqatun sabtun. Siqatun sabtun. Dia rawi yang siqah dan kuat. Dia kokoh hafalannya. An Simak ibni Harbin. Dari Simak bin Harb. Simak ibnu Harbin ibni Aus. Ibni Khalid Az-Zuhli. Simak ibnu Harab ibni Aus ibni Khalid Az-Zuhli Al-Kufi. Abul Mughirah Saduqun. Abul Mughirah Saduq. Naam. An Ikrimah. Dari Ikrimah. Tayyib. Simak ibnu Harbin. Riwayatuhu an Ikrimata khasatan muttaribah. Nah, simak ibnu Harbin. Riwayatuhu an Ikrimah khasatan muttaribah. Riwayatnya simak dari Ikrimah secara khusus untuk ini saja, ya, goncang. Nah, lemah. Kalau Anda melihat simak bin Harab dari Ikrimah, itu lemah riwayatnya. Wahuwa fi ghairi Ikrimah salihun. Wahuwa fi ghairi Ikrimah salihun. Dan riwayatnya simak kalau dari selain Ikrimah saleh, karena dia rawi yang barakallahu fikum tadi, ya, saduq. Nah, barakallahu fikum. Salih semakna dengan saduq. Jadi kalau dia meriwayatkan simak dari Ikrimah, mutaribah, da'ifah. Tapi kalau selain dari Ikrimah, saliha atau saduq. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Qalahu Ya'qub. Demikian yang dikatakan oleh ya Imam Ya'qub Al-Fasawi. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga dari sini bisa dikatakan sanad hadis ini isnaduhu ba'if. Karena di situ simak meriwayatkan dari Ikrimah. Dan riwayatnya goncang, mutaribah. Tayyib. An Ikrimah, dari Ikrimah. Ikrimah maula ibni Abbas, Abu Abdillah. Ikrimah maula ibni Abbas, Abu Abdillah. Siqatun sabtun alimun bitafsir, salah seorang ulama tafsir. Tukullima fi sama'ihi an Aisyata, tukullima an sama'ihi atau fi sama'ihi an Aisyata, diperbincangkan tentang apakah Ikrimah ini mendengar dari Aisyah atau tidak. Sebagian mengatakan tidak, sebagian mengatakan iya. Wassahi annahu sami'a minha. Dan yang benar, Ikrimah ini mendengarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, apa argumennya? Barakallahu fikum. Tayyib. Riwayatuhu anha fi sahihil Bukhari. Riwayatuhu anha fi sahihil Bukhari. Karena ada riwayat Ikrimah dari Aisyah di dalam sahih Bukhari. Ihtijajan dalam bentuk hujjah. Ya, nah, jadi riwayat-riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari itu ada yang dalam bentuk ihtijajat, ada yang bentuk dalam bentuk syawahid, sekedar penguat saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, seperti ketika beliau menyebutkan riwayat dalam bentuk muallaq, barakallahu fikum. Tayyib, dibuang sanadnya, langsung disebutkan nama orang yang mengucapkan pernyataan tadi. Itu biasanya karena ada rawi yang tidak sesuai dengan standarnya Imam Bukhari untuk masuk dalam sahihnya. Maka sang beliau dibuang sanadnya dalam bentuk muallaq. Barakallahu fikum. Tayyib. Gitu ya. Jadi di antara buktinya kalau dia mendengar, Imam Bukhari memasukkan riwayat Ikrimah dari Aisyah, menunjukkan berarti dalam pandangan Imam Bukhari Ikrimah mendengar dari Aisyah. Nah, dan riwayat Bukhari telah disepakati oleh para ulama bil qabul untuk diterimakan keabsahannya. Artinya standarnya itu sudah tinggi sekali. Barakallahu fikum. Kalau masuk ya berarti ya aman. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, sehingga hadis ini kalau melihat sanadnya lemah karena riwayat simak Ibnu Harbin dari Ikrimah. Barakallahu fikum. Tayyib. Walakin lahu syawahid, tapi hadis ini memiliki syawahid atau mutaba'ah. Barakallahu fikum. Yaitu akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim min tariq, dari jalannya Masruq. Min tariq Masruqin, Masruq Ibnu Ajda', an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Tanpa melalui jalur simak an Ikrimah. Barakallahu fikum. Tayyib. Mutawalan, disebutkan secara panjang hadisnya. Lakin laisa inda Muslim, lakin laisa inda muslim raf'ul yadaini. Tapi untuk riwayatnya Imam Muslim tidak ada penyebutan mengangkat kedua tangan. Al-muhim, hadis ini bisa dikatakan sahihun li ghairihi. Ya. Nah, demikian yang juga di barakallahu fikum hukumi oleh Syekh Al-Albani ya dalam Sahih Adabul Mufrad barakallahu fikum. Baik. Sahih li ghairihi. Kita baca hadisnya. Qala za'ama annahu sami'ahu minha. Ikrimah meyakini kalau dia mendengarkan hadis ini dari Aisyah. Ini untuk menjawab tadi ya, karena ada sebagian pihak yang meragukan samanya Ikrimah dari Aisyah. Makanya Imam Bukhari menambahkan keterangan tadi, za'ama annahu sami'ah minha. Nah, annaha ra'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi. Bahwa Aisyah pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Itu yang menjadi syahid. Yaqulu, kemudian Nabi berkata, innama ana basyarun. Aku ini hanyalah manusia biasa. Fala tu'aqibni. Maka janganlah engkau menghukum aku ya Allah. Ya, aku adalah manusia biasa. Ayyuma rajulin minal mu'minina azaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fihi. Ya Allah, siapapun orang-orang dari kalangan kaum mukminin yang pernah aku sakiti, kata Nabi, yang pernah aku cela, yang pernah aku marahi, jangan engkau hukum aku karenanya ya Allah. Nah, tayyib, itu doanya Nabi. Hadis ini memiliki asbabul wurud. Kenapa kok tiba-tiba Rasul mengatakan demikian? Disebutkan dalam riwayat Ahmad tentang asbabul wurudnya. Ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan Al-Hafidz mengatakan sahihul isnad, sanadnya sahih. Kata Aisyah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ridain fastaqbala al-qiblata wa basata yadayhi. Kata Aisyah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rida. Pada suatu hari Rasul pernah masuk ke kamarku menggunakan rida, nah, kain selendang begitu. Fastaqbal qiblah. Beliau langsung menghadap ke arah kiblat, wa basata yadayhi, dan membentangkan kedua tangannya. Faqala, kemudian Rasul berkata, Allahumma innama ana basyarun. Dan Rasul berkata dalam doanya, ya Allah, aku ini hanyalah manusia biasa. Sampai kelanjutannya tadi. Nah, wa minha, dan di dalam lafaz hadis itu Aisyah bercerita kenapa Rasul demikian. Dakhala rajulani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala rajulani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ada dua orang yang masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu bisyai'in. Fakallamahu bisyai'in. Nah, dua orang ini akhirnya berbincang-bincanglah dengan Nabi untuk satu perkara. Ya. Entah mengapa perbincangan itu benar-benar memancing dan menyulut emosi Rasul. Nah, sehingga Rasul marah kepada dua orang ini. Fa'aghdabahuma fasabbahuma wala'anahuma. Nah, fa'aghdabahuma fasabbahuma wala'anahuma. Baik. Ya, sampai bisa dikatakan cukup lepas kontrol ya. Masya Allah, orang semulia beliau. Bisa sampai marah, berarti kan ini sudah kebangetan orangnya ini. Ya. Nah, orang sesabar Rasul, orang sebaik Rasul, bisa sampai meledak marahnya. Ya. Fa'aghdabahuma fasabbahuma wala'anahuma. Rasul marah besar. Ya, dicela orang dua ini pokoknya dimarahi habis-habisan. Nah, diluapkan oleh Rasul. Wah, sudah. Nah, makanya tadi disebutkan dalam doanya ya. Ya Allah, aku ini adalah manusia biasa. Nah, jadi menunjukkan orang sesabar apapun kadang juga bisa marah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kadang ya, ada saat di mana mengendalikan emosi itu barakallahu fikum tayyib los ya, pengendaliannya tiba-tiba lepas kontrol. Nah, barakallahu fikum. Jadi sangat wajar, sangat manusiawi, yang namanya manusia itu pasti pernah marah. Ya, orang sesabar Rasul, selembut Rasul, sepositif thinking Rasul saja pernah sesekali meledak. Nah, ya. Lepas barakallahu fikum kemarahannya, beliau luapkan. Nah, ya, itu sisi manusiawinya beliau, menunjukkan beliau bukan dewa, beliau bukan malaikat, beliau bukan Tuhan. Beliau manusia biasa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nah, gitu juga berarti kita dapat pelajaran ya. Jangan suka mancing emosi orang yang sabar. Ya, nah, oh si fulan ini penyabar Ustaz. Si fulan ini pendiam. Oh si fulan ini kalau dia apa-apain ya, nah enggak pernah ngasih respon. Wah, jangan ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang namanya manusia barakallahu fikum ada batasan, ada limitnya. Walaupun memang yang namanya sifat sabar itu unlimited. Memang harusnya enggak ada batasannya yang namanya sabar. Kalau sudah barakallahu fikum marah ya berarti udah enggak sabar. Gitu ya. Nah, sabar itu ada batasnya. Enggak ada. Sabar itu enggak ada batasnya. Nah, yang ada batasnya apa? Manusianya. Kemampuan untuk menahan sabarnya manusia itu apa? Terbatas, ada titik ambang batasnya. Kalau itu sudah dilewati, der, meledak. Paham? Nah, jadi jangan pula kita tahu teman ini orangnya penyabar, orangnya pendiam, ya, nam, slow respon, barakallahu fikum, naam. Ya. Sehingga digodain, terus digojlokin, terus, naam. Ya, jangan, ya. Baik, orang itu ada batasnya. Sekelas Rasul saja bisa sampai meledak. Nah, itu yang berbahaya. Ya, anak-anak yang pendiam itu lama-lama digituin. Nah, nanti kalau dia sudah meledak, lepas kontrolnya itu lebih mengerikan daripada orang yang pemarah. Ya, bisa sampai membunuh loh. Nah, seperti anak-anak yang suka dibully gitu, dia diem. Gak pernah balas, sekali itu pas dia lagi memang dari kondisi mentalnya lagi barakallahu fikum tayyib. Ya, lagi ada gangguan. Pas antum yang godain, meledak, der, sudah. Diantam pakai batu kepala antum. Pak, bocor, pingsan. Nah, paham? Ya, jadi jangan suka main-main, ya. Jangan suka menggoda orang yang sabar. Memang sabar itu enggak ada batasnya, tapi orangnya itu punya batas. Ada titik kemampuan dia untuk mampu dalam kesabaran. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Alhamdulillah, jadi orang dua ini benar-benar saat itu lagi barakallahu fikum menyulut emosi Rasul sehingga Rasul lepas, ya, marah besar kepada keduanya, mencela keduanya barakallahu fikum. Nah, habis. Setelah diluapkan baru Rasul menyesal setelah itu. Falamma kharaja. Nah, tayyib. Setelah duanya keluar, udah enggak ada lagi orangnya, baru tensinya turun. Kultulahu, maka kata Aisyah, aku tanyakan, loh kok tumben panjenengan kok marah pada hari ini, marahnya luar biasa. Nah, tayyib. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, awama alimti ma syarattu alaihi rabbi. Nah. Awama alimti ma syarattu alaihi rabbi. Faqala Allahumma ana atau innama ana basyarun ila akhirih. Nah. Iya. Tidakkah engkau mengetahui, wahai Aisyah, bahwa aku telah mengikat janji dengan Tuhanku? Nah, tayyib. Ya. Di mana Rasul kan pernah diingatkan sama Allah, ya. Nah, barakallahu fikum. Walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lam fadzu min hawlik. Ya, kalau engkau keras hatinya Muhammad, ya. Nah, kasar omongannya, mereka semua akan lari. Rasul diingatkan, ya. Nah, jangan jadi orang yang keras hatinya, kasar ucapannya. Nah, fabima rahmatin minallah lintalahum. Tapi bersikaplah lembut kepada mereka, ya. Tayyib. Itu Rasul, ya. Tapi sayangnya saat-saat ini ada orang-orang yang mengaku sebagai cucunya Rasul, keturunan Rasul. Wah, ngomongnya kerasnya luar biasa. Ya. Nah, kalau ceramah itu teriak-teriak barakallahu fikum, nah, mencaci, memaki, ya, barakallahu fikum, nah, luar biasa. Ya. Nah, ngakunya sebagai cucunya Rasul, keturunannya Rasul, tapi karakternya sangat jauh sekali dari karakternya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, seolah-olah dia ingin membranding dirinya seperti itu. Ya, nah, dan memang ya sudah terbentuk di dalam masyarakat dia seperti itulah dia. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, semoga dia mau menyadari dan merubah dirinya. Kalau memang antum inti merasa sebagai cucunya Rasul, teladanilah mbahmu, ya, mbah kalian, kakek kalian, nah, yang santun, yang halus. Ya, buktinya Rasul pernah marah, iya, tapi kan sesekali saja, enggak tiap ceramah kuat, barakallahu fikum, ya, teriak-teriak. Baik, barakallahu fikum. Ya, Rasul enggak seperti itu. Allah musta'an wa 'alaikum, ya. Nah, Allah yahdi. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Tayyib. Alohim, ya. Jadi Rasul mengakui, beliau sadar setelah turun tensinya nyesel beliau. Ya Allah, saya ini manusia biasa, ya Allah. Jangan hukum saya, ya Allah. Nah, kalau ada orang beriman yang saya sakiti, ya Allah, yang saya cela, ya Allah, jangan saya dihukum, ya Allah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, ada sebagai obat ya bagi orang-orang yang sempat dimarahi sama Rasul. Dia dapat ganti rugi barakallahu fikum. Na'am. Disebutkan dalam riwayat yang lain, fa ayyul muslimina la'antuhu aw sababtuhu faj'al lahu zakatan wa ajran. Naam. Kata Nabi, fa ayyul muslimin, ya. Orang muslim manapun ya Allah yang la'antuhu, yang sempat atau yang pernah aku laknat, yang sempat aku cela, yang sempat aku marahi, faj'al lahu zakatan wa ajran. Naam. Jadikanlah ya kemarahanku tadi kepada dia sebagai zakatan, sebagai pensuci, artinya bisa menghapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, jadi didoakan Rasul, orang yang sempat dimarahi oleh beliau karena beliau lagi emosi, marah, ya Allah jadikanlah itu ya sebagai penghapus dosanya barakallahu fikum dan memberikan pahala kepada dia. Naam. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Yang pertama adalah tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbihi. Tawadhu'u An-Nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbih subhanahu. Wa iqraruhu bil ubudiyyati. Nah, untuk menunjukkan kerendahan hati beliau di hadapan Rabb-nya dan pengakuan beliau sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ya. Nah, jadi Rasul itu tahu batasan dirinya. Kalau beliau adalah manusia biasa. Jadi tidak mentang-mentang seorang nabi, kemudian barakallahu fikum mengangkat derajat dirinya melebihi sesuatu yang memang layak untuknya. Nah, beliau saja barakallahu fikum mengatakan kepada putrinya ya Fatimah radhiyallahu anha, salini min mali. Duk, kamu bisa minta apa saja dari Pak harta. Monggo silakan. La ughni anki minallahi syai'ah. Tapi di akhirat, Pak I gak bisa bantu apa-apa. Abah gak bisa bantu kamu di akhirat. Nah, gitu ya. Beliau sadar posisinya sebagai manusia biasa. Tidak punya wewenang kaplingan surga atau kaplingan neraka. Tidak bisa menentukan ente ahli surga, ente ahli neraka. Tahu posisinya sebagai manusia. Yang punya hak prerogatif khusus menentukan ini ahli surga, ini ahli neraka hanya Allah. Ya, Rasul itu hanya ngasih info saja si fulan, ahli surga, si fulan, ahli surga. Karena dikasih info oleh Allah. Nah ini sekali lagi barakallahu fikum yang sangat memprihatinkan. Orang-orang yang mengaku sebagai cucunya beliau, keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sudah kebablasan. Ya, nah mengklaim barakallahu fikum tadi bisa barakallahu fikum memberikan orang itu jatah menjadi ahli surga. Nah, barakallahu fikum. Ya, dengan alasan syafaatnya mereka. Baik, dinukilkan dari ya mereka sendiri yang ngomong tentang bagaimana kewalian seseorang yang dianggap sebagai keturunannya Rasul barakallahu fikum. Ada seorang ahli maksiat, ya ibadahnya jelek, Nah, tayyib. Ini penjual kacang, penjual pisang rebus, barakallahu fikum. Nah, tapi orang ini, ya, kalau diminta sama barakallahu fikum Habib tersebut, ya disuruh ngirim kacang, suruh ngirim, dikirim. Nah, dapat berita si Fulan meninggal, Bib. Nah, kunjungi barakallahu fikum, kemudian ya tulis dalam secari tulisan kertas kecil. Nah, datang ke kuburannya, Fulan, kalau ente didatangi malaikat mungkar wa nangkir, ente kasih ini kertas. Ya, enggak usah dijawab pertanyaan mungkar nangkir. Selesai urusan ente, selamat. Nah, al-jannah ente. Nah, para wafikum seperti itu. Ya, khurafat para wafikum. Tayyib. Disebutkan lagi dalam manaqibnya bahwasanya Habib Fulan itu pernah datang ke surga, kemudian keluar dari surga membawa pasir. Loh, kok keluar lagi? Udah masuk surga kok keluar lagi, Bib? Ngapain? Terus ke surga cuman bawa pasir, kok nanggung? Bidadari dong dibawa. Khurafatnya mereka. Itu sudah banyak yang menceritakannya dari lisan-lisan mereka sendiri, dari orang-orang yang mengaku sebagai habaib, barakallahu fikum, keturunan Nabi. Tapi sudah luar biasa, ya, menganggap dirinya itu sudah punya jatah, bisa masukkan orang ke dalam surga, bisa ngancam orang dengan neraka. Nah, Rasul saja kakeknya mereka yang barakallahu fikum yang paling tinggi, nggak berani. Ya, Aisyah saja putri kesayangan beliau, nggak beliau jamin. Kamu bisa minta sama abah apapun dari harta dunia. Tapi di akhirat abang gak bisa bantu. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan, barakallahu fikum, ya, ada oknum-oknum habaib. Ya bukan semuanya, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Oknum-oknum habaib, entah itu habib beneran atau habib palsu, barakallahu fikum, yang sikapnya seperti itu. Ya, membodohi umat, barakallahu fikum. Tayyib. Dengan cara-cara seperti itu. Nah, sangat jauh sekali dari barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tadi mulai karakternya yang kasar, ya, kemudian tadi barakallahu fikum mengklaim, ya, bisa memasukkan orang ke dalam surga, mengeluarkan orang dari neraka, barakallahu fikum. Nah, itu semua adalah barakallahu fikum pembodohan terhadap umat. Allah musta'an wa ahli tiklan. Baik. Sangat jauh sekali dari karakter Rasul yang tawadhu. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil adalah bayanu anna syaqwal hal wa syaqwad dha'fi takunu lillahi ta'ala indad du'a. Bayan anna syaqwal hal wa syaqwad dha'fi takunu lillahi ta'ala indad du'a. Di dalamnya ada penjelasan bahwa pengaduan kondisi hidup kita yang mungkin kita merasa morat-marit, kok ngenes banget uripku ya Allah. Naam, ya. Pengaduan kelemahan kita, ketidakmampuan kita, keterbatasan kita, itu semua hendaknya diadukan kepada Allah ketika berdoa. Bukan di dalam status we. Salah alamat kalau di dalam status WA, Mark Zuckerberg enggak akan bantu barakallahu fikum, ya. Yang punya WhatsApp itu, ya. Nah, Mark siapa? Zuckerberg, ya. Enggak, susah namanya, ya, barakallahu fikum. Dia enggak akan bantu ente. Ente tulis status begitu ngenes di status WA, barakallahu fikum, ya Allah, beras habis, ya. Nah, tayyib, gue dipecat ya Allah. Nah, barusan diputusin mantan, ya, barakallahu fikum, tayyib. Curhat di status WA. Nah, salah alamat, barakallahu fikum, ya. Kalau Anda ingin curhat, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadulah kepada Allah. Tayyib. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil adalah masyru'iyatu raf'il yadaini fid du'a. Lijalbi khairin au daf'i madarrin au daf'i barrin. Nah, atau durrin. Masyru'iyatu raf'il yadaini fid du'a lijalbi khairin au daf'i dhurrin. Disyariatkan mengangkat kedua tangan dalam berdoa untuk memperoleh kebaikan atau menolak kemudharatan. Barakallahu fikum. Naam. Yang terakhir, bayan adabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a rabbihi. Bayan adabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a rabbihi tabaraka wa ta'ala. Di dalamnya ada penjelasan bagaimana begitu beradabnya Nabi, begitu beretikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Naam. Haitsu talaba minhu, yaitu dari sisi talaba minhu, beliau minta kepada Allah adamul mu'akhazati. Adamu atau adama mu'al mu'akhazati. Adamal mu'akhazati fi syai'in min tasarrufatihi. Beliau minta kepada Allah tidak dihukum, tidak disiksa karena sesuatu perbuatan tingkah laku beliau. Fa'ajabahu rabbuhu ma talaba. Fa'ajabahu rabbuhu ma talaba. Dan Allah memenuhi, mengabulkan permintaan beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.